Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi sabillahu ma fis samawati wal ard. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad imam as-sajidin wa akramil mutadarriin wa afdalil musallin wa ahsyair raqiin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'in lahum ihsanin ima ila yamiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana a'inna ala husnil mu'amalati bika warzuqna al-khushu' fi salatina wa fi ibadatina. Allahumma ya Rabbana ij'alna min alladhina yasjuduna laka haqqa as-sujud ويتضرعون لك حق التضرع ويخشعون لك حق الخشوع. اللهم يا ربنا اصرنا مع زمرة الساجدين مع إمامهم حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita hari ini di penghujung separuh 10 kedua, dan nanti malam kita memasuki asyrah awakhir 10 akhir bulan Ramadan, maka kita membuat setat baru lagi di nanti malam. Jika di awal Ramadan kita membuat setat atau permulaan peningkatan ibadah, di malam 10 yang kedua pun kita meningkatkan. Sekarang terakhir ini puncak 10 akhir bulan Ramadan, ayo kita bersiap-siap nanti malam. Jangan lupa untuk berbanyak ibadah kita untuk menggapai malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar yang dimulai bukan tanggal 21 tapi dimulai tanggal 20, sebab Asyrul Awakhir mulainya adalah nanti setelah Maghrib. Jadi ditingkatkan, direncanakan jadwalnya, mungkin setelah tarawih jangan ngobrol, istirahat sejenak. Setelah tarawih istirahat, nanti jam 11-12 bangun lagi hingga pagi. Kalau bisa, kalau tidak lanjutkan setelah tarawih, tambahlah 2 jam, 3 jam untuk di masjid membaca Al-Quran. Ataupun ditambah di rumah, harus beda dari kebiasaannya. Jika ada yang di hari-hari biasa seperti ini, di bulan Ramadan setelah sholat isya, kemudian tarawih, kemudian membaca Quran 1 juz, yuk ditambah ini malam Lailatul Qadar, insyaAllah ditambah 2 juz atau ditambah 2 jam. Untung-untung bisa bergabung dengan yang lainnya sehingga saling memacu, saling mengajak. Kita hidupkan musholat, masjid-masjid, kita hidupkan tempat-tempat ibadah. Sehingga ibadah kita tidak hanya terbatas kepada kebaikan untuk kita, sehingga menjadikan orang lain bersemangat untuk ibadah juga termasuk jenis ibadah. Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Kalau kita hidupkan malam itu dengan ibadah, lalu bisa menggugah orang lain ikut beribadah, maka anda pun mendapatkan pahalanya mengajak ibadah. Mantalla ala kharin falau ajru mithlu ajri fa'ilihi. Yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan yang sama. Seperti tadi sudah diumumkan, malam ini insyaAllah kita akan mengadakan i'tikaf di beberapa masjid. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bajah dengan para asatidnya dan para santrinya akan disebar ke beberapa masjid, di antara Masjid At-Taqwa Alun-Alun Kota Cirebon, kemudian Masjid Pesantren Al-Bahjah 2 yang ada di Buyut, kemudian Masjid Al-Mustaqim di Kabupaten, kemudian ada Masjid Umar di dalam pesantren. Kemudian artinya tidak kami mengajak untuk ke tempat-tempat ini saja, maksudnya yuk kita mengadakannya. Tidak harus ke At-Taqwa, jadi yang punya masjid tolong dihidupkan yuk. Jangan mengatakan orangnya sedikit. Ketahuilah biarpun orangnya sedikit, akan tapi malaikat pun juga beribadah di tempat-tempat mulia yang semacam itu. Jangan menganggap bahasanya yang ramai itu harus lebih bagus dari yang tidak ramai. Justru godaannya gede. Kalau ramai mungkin tidak ngantuk. Tapi kalau yang hadir cuma 3-4 orang itu ngantuk. Lalu pahalanya lebih gede lagi. Jadi tolong bagi yang punya masjid, hidupkan masjid. Tidak harus datang ke At-Taqwa Alun-Alun Cirebon, atau tidak harus datang ke Waru, tidak. Tetapi intinya yuk malam hari ini kita menghidupkan malam Ramadan ini dengan sepenuh semangat. Dan tolong jangan memilih hanya tanggal 21, tanggal 23. Itu merusak. Merusak sebagian orang yang semangatnya tinggi. Memang orang lemah bolehlah. Orang pemalas dipacu. Ya daripada tidak sama sekali, yuk menghidupkan malam 21 saja. Ini pemalas. Tapi jangan sampai gara-gara model 21, 23 ini itu akhirnya orang salah paham. Kalau sudah iktikaf di tanggal 21, karena di sebuah masjid sudah membiasakan tanggal 21 misalnya. Misalnya Masjid Umar ini mengadakan iktikaf tanggal 21. Akhirnya orang pada berbondong-bondong iktikaf tanggal 21. Bayangkan ini orang gak pernah biasa-biasa ke masjid. Hanya karena mengandalkan petua daripada pembimbingnya mengadakan iktikaf hanya tanggal 21 saja. Sehingga karena dia tidak pernah biasa di masjid, ya di masjid bukan ibadah, banyak ngobrol segala macam ya. Kemudian setelah itu karena dia sudah merasa tanggal 21 di Masjid Umar Al-Bahjah iktikaf, besoknya diajak orang lain lagi gak mau. Kenapa? Aku sudah 21-an di Al-Bahjah. Nah, ini kan musibah. Jadi kita ingin, bagus kalau memang tidak ada sama sekali, menghidupkan cuma semalam boleh. Tapi kita ingin membuat peningkatan. Sebab yang dilakukan Rasulullah adalah, idza dakhala al-ashra, kalau sudah masuk 10 akhir, bukan masuk tanggal 21, bukan masuk tanggal 23, bukan masuk tanggal 2, ashra. Kalau sudah masuk 10 akhir, Nabi Muhammad yasuddu mi'zarahu, menyincingkan bajunya, maksudnya memperbanyak, meningkatkan semangat ibadahnya. Yugidu ahlahu wa yuhyi lailahu, membangunkan keluarganya. Kemudian Nabi Muhammad menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Nah ini yang perlu kami hadirkan. Jadi jangan sampai kita ini ya di Ramadan. Tapi kalau ada masjid yang sudah sistem 27, alhamdulillah masih ada. Daripada tidak, cuman kita ingin membuat peningkatan. Tahun dulu mungkin kita termasuk golongan yang begitu. Yang 27-an saja, 29-an saja, atau 23-an saja. Ayo di bulan Ramadan ini kita 10 akhir Ramadan kita tingkatkan. Hadis sahih juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Misalkan Nabi SAW ya'takifu fil ashri awal, ya'takifu fil ashri awakhir bin Ramadan, wa ya'takifu min ba'dihi azwajuhu. Nabi Muhammad beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Bukan di 21. Bukan 23. Bukan 25. Tapi ashri awakhir. Wa ya'takifu min ba'dihi azwajuhu. Dan juga diikuti oleh istri-istri beliau. Jadi wanita pun diperkenankan i'tikaf, tapi tolong adab dan tata kramanya dijaga. Kalau tidak ada yang mendampingi, saudara, anak, kakak, suami, tidak usahlah datang. Cukuplah di rumah membaca zikir kepada Allah ya. Karena ini nanti malam insyaallah waktunya, yuk tingkatkan. Sudah janji kemarin itu, cop TV-nya matikan semuanya itu. Enggak ada TV-nya lah, sudah. Omoh, ini bentar lagi Ramadan mau berlalu. Semoga kita menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan ini, amin. Baik, kita langsung saja membaca kitab At-Tibyan. Kita sudah sampai kepada perkataan musannif. Faslun fi sujudi tilawati. Faslun ini fasal masa sujud tilawah. Faslun ini faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin ila an qala. Faslun fasal ini fasal menjelaskan tentang hukum sujudi tilawati. Hukumnya sujud tilawah, maksudnya cara-cara sujud tilawah. Syarat-syaratnya adalah hukmu sholatin nafilati, seperti hukumnya sholat sunnah persis. Karena sujud tilawah itu sendiri adalah sunnah. Dan caranya pun seperti orang melakukan sholat sunnah. Kalau orang sholat sunnah pakai wudhu tidak? Ibu sholat sunnah pakai wudhu? Maka sujud tilawah harus pakai wudhu. Kalau sholat sunnah menutup aurat tidak? Maka sujud tilawah juga menutup aurat. Kalau sholat sunnah menganggap kiblat atau tidak? Persis seperti sholat sunnah. Bukan seperti sholat fardu. Sehingga kalau ternyata kita di dalam kendaraan sujud tilawah kita, ya seperti sholat sunnah di atas kendaraan. Tidak harus menghadap ke kiblat. Menghadap ke arah kendaraannya. Sebab sholat sunnah boleh dilakukan menghadap ke timur sekalipun. Karena kendaraannya memang menghadap ke sana. Maka sujud tilawah pun demikian, di atas mobil Anda sujud tilawah. Menghadap ke timur sekalipun. Asalkan itu arah mobilnya. Hukum sujud tilawati. Adapun hukum sujud tilawah itu hukum sholatin nafilati. Seperti hukumnya orang melakukan sholat sunnah. Fishtiratit toharati. Dalam disyaratkannya bersuci. Anil hadati. Dari hadas kecil dan gede. Wa ainin najisi, dan harus suci dari najis. Wa fi istiqbalil kiblati, dan di dalam menghadap ke kiblat harus. Wa satril aurati, dan menutup aurat. Watahrumu maka haram sujud tadi. Watahrumu maka haram. Watahrumu maka haram. Alaman bagi orang fi min badanihi, yang di dalam badannya. Fayahrumu. Kalau fayahrumu bolehlah pakai ya. Kalau pakai tak itu kembali kepada surat nafilah. Apa an-nafilah. Fayahrumu bisa saja ya. Yahrumu maka yahrumu menjadi haram sujud. Atau fatahrumu haramlah salat sunnah. Boleh saja. Domirnya pakai tak dikembalikan kepada an-nafilah. Atau dikembalikan kepada apa ya. Kembalikan kepada sujud. Sebab hukumnya sama. Sujud sama salat nafilah sama. Terserah. Fatahrumu maka haramlah salat sunnah. Atau fayahrumu maka haramlah sujud tilawah. Alaman bibadanihi. Alaman bagi orang bibadanihi. Yang di dalam badannya. Di badannya bukan di dalam. Di badannya itu. Au taubi atau di bajunya. Ada najasatun. Ada najisnya. Ghairu ma'fuin anhu, yang tidak dimaafkan. Ada nanti najis yang dimaafkan pembahasan fikih. Najis yang dimaafkan itu macam-macam. Ada najis yang dimaafkan di baju, tidak dimaafkan di badan. Ada najis yang dimaafkan di badan, tidak dimaafkan di baju. Ada najis yang dimaafkan di air, tidak dimaafkan di tempat lain. Aja ma'fu. Dimaafkan di air, ada sendiri. Dimaafkan di badan, ada sendiri. Dimaafkan di tempat sholat, ada sendiri. Dan ini pembahasan fikihnya. Kalau pembahasannya fikih akan kita panjang lebarkan. Jadi ada najis yang dimaafkan. Kalau najis itu dimaafkan, misalnya contoh satu saja. Ibu punya bisul, bapak punya bisul. Tentunya bisul itu berdarah. Jika darahnya darah bisul sendiri, pecahnya pecah sendiri, kemudian darah itu nempel di baju, maka baju itu dimaafkan. Karena asalkan masih di lingkungan bisul tersebut. Maka ini biarpun ada darah yang disebut najis menurut jumhur ulama, khususnya madzhab Syafi'i, maka karena itu darah dimaafkan, maka sholatnya pun tetap sah. Dan kalaupun sujud tilawah juga sah. Berbeda. Enggak ngapa-ngapain di lengannya ada darahnya. Luka tidak, sakit enggak, tak taunya bajunya berdarah. Maka itu yang tidak dimaafkan, haram baginya kalau melakukan sujud. Walal muhdithi, dan bagi orang yang berhadas, haram juga melakukan sujud tilawah. Dan haram juga melakukan sholat sunnah bagi orang yang punya hadas. Illa kecuali idza tayammama, ia bertayamum fi mawdhi'in, di tempat yajuzu fihi tayamum, di tempat yang memang aslinya boleh tayamum. Kalau saat ini ibu mau sujud tilawah tayamum, sah atau tidak? Ya enggak sah, ada air sak gudang begitu kok mau tayamum. Artinya, ya kalau memang ibu aslinya orang yang boleh tayamum, sujud tilawahnya juga dengan tayamum. Satu kampung, satu negeri yang tidak ada airnya. Atau suatu ketika ada yang sakit, tapi kata dokter enggak boleh bersentuhan dengan air. Tapi dia senang membaca Al-Quran, ketemu ayat sajadah. Dia ingin sujud, tapi tidak punya wudu, langsung saja tayamum. Wa yahrumu, dan diharamkan namanya sujud ila ghairil kiblati, kepada selain kiblah. Kalau kita sujud tidak ke arah kiblat, hukumnya haram seperti salat sunat. Illa fis safari, kecuali dalam bepergian. Kalau bepergian kiblatnya adalah arah kendaraannya, di dalam salat sunat sujud tahwi, sujud tilawah kayak salat sunnah, maka sama. Tajuzun nafilatu ila ghairil kiblati, maka boleh melakukan salat sunnah menghadapnya tidak ke kiblat. Wa tajuzu, dan diperkenankan annafilatu salat sunnah ila ghairil kiblati, kepada selain kiblat. Ingat, ini kemurahan, tolong mumpung di Ramadan, yang punya mobil, yang punya motor, yang naik angkot, kalau bisa Anda membiasakan untuk banyak ibadah di dalam mobil, kiblatnya di mana Anda menghadap itu kiblatmu. Sudah. Kalau ibu melakukan perjalanan dari Sumber ke Kali Tanjung sana, ibu bisa melakukan sholat sampai 20 rakaat. Coba saja. Nah. Yang punya mobil kok jalan keluar dari Sumber sana naik kendaraan sampai ke Kali Tanjung. Itu sudah 20 rakaat. Dan alangkah mudahnya sholat di atas kendaraan. Allahu Akbar. Rukuknya. Sujudnya. Sujudnya lebih dalam lagi. Dan ini pahalanya sebagian ulama mengatakan lebih gede daripada sholat di tempat biasa. Kenapa? Ini langka. Banyak orang tidak melakukannya. Alangkah mudahnya. Yang naik kereta, yang mudik, naik kereta full. Dari Jakarta ke Jawa Timur. Masya Allah. Jadi kayak Imam Hasan bin Ali nanti. Sholatnya sampai 500 rakaat itu nanti. Allah. Dan tidak terasa sakit. Jadi berbanyak. Jadi kemudian harus paham sholat itu tidak hanya terbatas qobliyah ba'diyah. Ada sholat sunnah namanya mutlak. Kapan saja Anda boleh melakukannya. Tapi ingat, sholat sunat tetap harus punya wudu, menutup aurat. Hanya masalah kiblat saja dimudahkan. Kita punya guru, Masya Allah. Kalau di mobil itu hanya begini saja. Ngomong sebentar. Gini lagi, sholat lagi. Ngomong sebentar. Kalau kita ngomong awal akhir sampai kadang-kadang kehabisan ngomong, sholat enggak? Musibah ini. Cerita di mobil sampai habis, sholat enggak? Kenapa tidak sholat? Karena tidak mempersiapkan diri, tidak punya wudu. Tidak punya wudu, naik kendaraan sendiri sudah salah. Kalau Anda melakukan perjalanan, tolonglah jaga wudu. Semoga Allah menjaga. Jadi tetap dalam keadaan bersuci. Semoga Allah menjaganya dalam keadaan bersih. Pengen sholat sewaktu-waktu bisa. Jadi kita pun harus membiasakan untuk punya wudu itu. Jadi wudu jangan untuk sholat saja, Ibu. Kemuliaan orang mengabadikan wudu itu luar biasa. Akan dijaga oleh Allah. Menjaga wudu. Nyopir, nyetir, keluar. Mau apa saja. Biasakan dengan wudu karena itu mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Faslun. Wa hadha kullu muttafaqun alaihi, ini semua disepakati. Omongan ini sepakati sudah. Pendapat ini enggak ada perbedaan. Kalau sudah enggak ada perbedaan, Imam Nawawi tidak menyebut perbedaan. Jadi ini masalah salat sunnah, tolong dilakukan dimanapun Anda berada. Jangan sampai membatasi salat sunnah. Faslun. Fasal idza qara'a sajadata sad. Kalau ada orang membaca sujud sajidah di surat Sot, surah Sot, kemarin disebut Sot, itu perbedaan pendapat. Menurut mazhab Imam Syafi'i bukan sujud yang dikukuhkan. Sebab hanya 14 tambahan surat Sot khilaf di dalam mazhab kita. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, Sot termasuk bagian sujud tilawah. Surat Sot ini. Faman qala inna min azaimis sujud. Bagi orang yang menganggap. Faman barang siapa qala yang berkata inna, sesungguhnya sajidah Sot itu. Sajadah yang ada di surat Sad itu min azaimi sujud, termasuk sujud yang dikukuhkan. Qala yasjudu, maka hendaknya ia sujud. Sawa'un qara'aha fi sholati aw kharijaha, biarpun dia membacanya di dalam sholat atau di luar sholat. Itu tadi kita melakukan sujud tilawah di 14 tempat itu sunnah, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Tapi yang menjadi perbedaan pendapat adalah kalau sujudnya di tempat yang ulama berbeda pendapat. Apakah ini tempatnya sujud tilawah atau bukan di surat Sad ini. Yang mengatakan memang Sad ala mazhab Abu Hanifah termasuk bagian sujud tilawah. Maka jelas melakukan sujud biarpun di luar sholat. Kasairi sajdati, seperti sujud-sujud yang lainnya. Amma syafi'i wa ghairuhu. Adapun Imam Syafi'i dan yang lainnya. Mimman qala laisat minal azaim. Mimman dari orang qala yang mengatakan. Bahasanya laisat sajdah tersebut bukan minal azaim. Bukan sesuatu yang dikukuhkan. Fakalu, mereka berkata. In qara'ah kharija sholati. Kalau bacanya di luar sholat. Istuhibba lahu sujud. Istuhibba disunnahkan lahu bagi orang tersebut sujud. Karena di luar sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fiha, karena Nabi pernah melakukannya tapi di luar salat. Kama qaddamnahu, seperti yang telah kami sebutkan dahulu. Wa in qara'aha fi salati, tapi kalau bacanya di dalam salat, hati-hati, salatmu itu adalah kerjaan khusus. Sementara sujud ini adalah ulama berbeda dalam hal ini, ada yang mengatakan ini bukan, maka kalau bacanya di dalam salat, lam yasjud, enggak usah sujud. Tapi kalau di luar salat, sujud. Wa in sajada, kalau ternyata dia dalam salat kok sujud untuk surat Sad tadi, wa wajailun, dia enggak ngerti hukumnya, onasin atau lupa, lam tabtul salatuhu, enggak batal salatnya, walakin akan tetapi yasjudu sahwi, sujud sahwi. Kenapa? Sebab kalau disengaja dia salat kemudian sujud, salat membaca surat Sad kemudian sujud di tempat sujud surat Sad yang yang ulama berbeda tadi, kalau dia sujud maka dengan sengaja batal salatnya. Maka kalau enggak sengaja atau enggak ngerti, tidak, tapi sunnah sujud sahwi. Wa in kana aliman, kalau dia ngerti itu bukan tempatnya sujud menurut kebanyakan ulama Syafi'i. Ulama berbeda ini, sebagian ulama mengatakan bukan, dia ngerti itu, mengatakan sujud enggak boleh. Lah kok dia sujud? Fasahih, pendapat yang benar. Annahu tabtulu sholatu, sesungguhnya akan batal sholatnya. Liannahu zada fis sholati, annahu, karena orang tersebut zada, telah menambahkan. Fis sholati, di dalam sholatnya. Malaysa minha, bukan bagian dari sholat. Sebab apa? Sujud itu diperselisihkan oleh ulama. Kalau yang 14 sih, boleh dilakukan di dalam sholat. Tapi ini, ulama mengatakan sebagian bukan. Maka batalat, maka batallah sholatnya. Kama law sajada lisyukri, seperti sujud untuk sujud syukur. Kama law, seperti halnya seandainya sajada sujud lisyukri, karena mensyukuri nikmat. Fa innaha, sesungguhnya sajadatu syukri, sujud syukur itu, Wa innaha tabtubtil salatahu, akan membatalkan salatnya bila khilaf. Kalau sujud syukur enggak boleh dalam keadaan salat. Lagi salat ingat rezekinya banyak. Ingat bahwasanya tadi dapat rezeki banyak, langsung sujud syukur, batallah salatnya. Wasani yang kedua, la tabtul pendapat yang kedua menurut madhab kita Imam Syafi'i enggak batal, li anna lahu ta'allukan bi salati, khusus salat ya tadi, bukan sujud syukur. Masih ada hubungannya dengan salat. Ada yang mengatakan enggak batal. Walau sajada imamu fi shot, kalau ada imamnya salat di surat shot tadi, likoni ya'taqiduha, karena dia meyakini misalnya imamnya madhab Abu Hanifah. Dia madhab Abu Hanifah mengatakan bahasanya shot itu adalah tempat sujud, apalagi menurut Abu Hanifah kemarin wajib, pasti dia akan sujud. Lah kita bermakmum kepada beliau di India nih contohnya. Likaunhi, karena orang tersebut meyakini ya'taqiduha, meyakini minal azaimi, termasuk sesuatu yang dikukuhkan. Wal makmum la ya'taqiduha, misalnya makmumnya tidak meyakini itu karena makmumnya Syafi'i kayak kita. Fala yutabi'uhu, maka enggak usah ngikuti. Imamnya sujud biarkan saja. Bal yufarikhu, akan tapi misah saja. Au yantadhiruhu qa'iman, atau diam saja nunggu berdiri. Karena ini bukan tempatnya sujud menurut kita. Wa idzan tadarahu, kalau kita menunggu imam biarin sujud tilawah. Selain 14 ya, kalau 14 kita enggak ngikut enggak sah. Selain 14 tempat kalau imam sujud kita tidak sujud, kita batal salat kita dengan sengaja. Tapi ini surat shot. Kalau ternyata imamnya sujud karena kita tidak meyakini itu tempat sujud, maka kita menunggu boleh atau misahkan diri. Wa idzan tadarahu, kalau dia menanti, hal yasjudu lisahwi, apakah nanti sujud sahwi? Fihi wajhani, ada dua pendapat. Al-adhar la annahu la yasjud, enggak usah sujud sahwi. Karena apa? Makmum saat itu, imam pun tidak melanggar karena imamnya meyakini itu enggak salah. Ya, alas. Faslun fasal. Fi man yusannu lahu sujud. Fi man. Bagi siapa yang disunatkan untuk sujud? Apakah yang membaca saja, atau yang mendengar saja, atau yang kedengaran? Ada tiga model kan? Ada orang ada membaca, ada orang yang mendengar, ada orang yang kedengaran. Beda lah orang mendengar tuh, ada orang baca kita. Ada kedengaran lagi lewat, kok pas. Ada tiga model nih. I'lam ketawilah annahu, sesungguhnya yusannu, disunahkan lil qari, bagi sang pembacanya. Al-mutatahhir, yang punya wudu. Kalau enggak punya wudu enggak repot nanti wudu. Wudunya setengah kilo, setengah jam nanti ya. Al-mutatahhir bil ma'i. Yang suci, yang mutatahhir, yang sudah bersuci bil ma'i, dengan air. Awit turabi, atau dengan debu, haitsu yajuzu, diperkirakan di tempat sekiranya dia memang boleh untuk bertayamum. Sa'unkan fi shalat aw kharijan minha, baik di dalam salat atau di luar salat. Anda yang membaca Al-Quran, kalau Anda punya wudu atau punya tayamum, maka sunnah bagi Anda untuk sujud. Yang kedua, wa yusannu lil mustami, bagi orang yang sengaja mendengar juga sunnah. Wa yusannu, dan disunahkan juga. Yang ketiga, aidon lisami, bagi orang yang mendengar, kedengaran. Sami, orang yang kedengaran. Kalau mustami itu sengaja, beda loh bahasa Arab, cuma ketambahan huruf sedikit saja sudah maknanya beda. Kalau mustami, orang yang berkeinginan untuk mendengar. Kalau sami, orang yang kedengaran. Lisami, bagi orang yang kedengaran. Ghairul mustami, bukan orang yang mencoba mendengar. Lakin qala Syafi'i, akan tapi lakin qala, berkata Syafi'i, Imam Syafi'i, la uakkiduhu, aku tidak mengukuhkan fi haqqihi, bagi sang yang kedengaran. Bagi orang yang kedengaran saja tidak kukukuhkan, tidak dianjurkan dengan sangat. Kamau akitu, seperti aku kukuhkan fihakil mustami, bagi orang yang sengaja mendengar. Jadi martabat ada tiga. Yang paling disunnahkan bagi orang yang membaca. Yang kedua bagi orang yang sengaja mendengar. Yang kedengaran ini sunnah, tapi sunnahnya ya tingkat tiga. Hadza huwa sahih. Ini pendapat yang benar. Qala Imamul Haramain, berkata Imam Haramain, min mas bin ashabina, salah satu ulama dari madhab Imam Syafi'i, la yasjudus sami', kalau orang kedengaran enggak usah sujud tilawah. Ada lagi begini, tiba-tiba ada orang baca Quran kedengaran, ada salat sajadah, ayat sajadah, enggak usah sujud. Wal masyhur, awal pendapat yang masyhur yang pertama, yaitu sujud. Biarpun martabatnya yang ketiga, wasongkanal qari bi salati aw kharijan minha, baik itu sawaun sama kanal qari'u, keberadaan qari' tersebut fi salati di dalam salat, aw kharijan minha atau di luar salat. Yusannu maka disunnahkan lisami bagi orang yang kedengaran, wal mustami bagi orang yang sengaja mendengar. Disunatkan apa? As-sujudu sujud. Yang membaca di dalam sholat atau di luar sholat, tapi kita mendengar, kita terpisah. Dia orang lagi sholat, baca ayat sajadah, kita sengaja ingin dengar sunnah, kita kedengaran sunnah. Baik. Wasawa'un sajadal qari' aw lam ya'ul aula. Baik yang baca itu sujud atau enggak. Misalnya kita begini nih. Ada qari' suruh baca Al-Qur'an di masjid, di majelis ini. Dia baca Al-Qur'an lewat ayat sajadah. Disunahkan tidak kita sujud? Disunahkan. Baik yang membaca di dalam sholat atau di luar sholat. Baik dia sujud atau tidak, dia hanya enggak sujud. Biarin saya mengambil kesunahan. Kita dengar dia baca ayat sajadah, lalu kita sujud. Biarpun dia tidak sujud. Enak. Ini terpisah. Kita tidak mengikuti dia di dalam sholat. Berbeda kalau mengikuti dia dalam sholat, lain cerita. Jadi jangan dianggap sujud tilawah itu hanya waktu kita sholat di belakang imam hari Jumat. Itu bukan. Jadi kalau kita mendengar ada orang membaca ayat sajadah, baik kita mendengar atau kedengaran, kita disunahkan sujud. Biarpun yang membaca sendiri tidak sujud. Sawa'un sajadal qari'u amla. Baik yang membaca itu sujud amla atau tidak. Hadza huwa, ini as-sahih al-masyhur, pendapat yang benar dan masyhur inda ashabi Syafi'i, menurut para a'immah pengikut Imam Syafi'i radhiyallahu anhum, semoga Allah berikan keridhaan kepada mereka semua. Wa bihi qala Abu Hanifah, dengan inilah Imam Abu Hanifah berkata, ini juga pendapatnya Abu Hanifah. Wa qala sahibul bayan min ashabi Syafi'i, sahibul bayan yang punya kitab al-bayan dari pengikut Imam Syafi'i berkata, la yasjudul mustami'u liqara'ati man qara'a bis-shalah. Ini pendapat sekelumit. Sudah jelas tadi, sudah jelas, jangan diganggu. Ada pendapat yang mengatakan la yasjudul mustami', tidak disunahkan bagi orang yang sengaja mendengar, liqira'ati man qara'a fis-shalati, bagi orang yang bacaannya di dalam salat. Kalau tadi sudah dijelaskan, baik itu orang di dalam salat atau di luar salat, kok kita dengar, maka sunnah bagi kita sujud biarpun dia tidak sujud. Tapi ada pendapat yang mengatakan kalau imamnya di dalam salat, kita lagi nongkrong begini dengar, kok kedengaran, maka kita tidak usah sujud. Ini pendapat. Tapi yang masyhur tadi sudah. Wa qala Syaidalani min ashabi Syafi'i, berkata lagi Imam Syaidalani dalam madzhab Imam Syafi'i, la yusannu sujudu, tidak disunnahkan sujud, illa ayasjudal qari'u, kecuali yang baca juga sujud. Ada orang salat membaca ayat sajadah. Ini pendapat lemah lagi. Yang jelas tadi sudah jelas, jangan diganggu sudah. Jadi pokoknya kita dengar orang di sholat, di dalam sholat, luar sholat, kita sunnah sujud. Ini ada pendapat. Kadang-kadang tambah bingung kalau begini. Pendapat lagi mengatakan bahwa kalau dia sujud, baru kita ikut sujud. Kalau enggak, enggak. Waswabul awal, tetap yang benar yang pertama, bahwa disunnahkan kita untuk sujud tilawah kalau kita mendengar orang yang membaca Al-Quran, baik dia di dalam sholat atau di luar sholat, baik dia sujud atau tidak sujud. La farqa, dan ini pun tidak ada beda. La farqa, tidak ada beda baina ayyakuna, tidak beda di antara al-qari'u, keberadaan sang qari, ayyakuna al-qari', keberadaan sang qari itu musliman, seorang muslim, balighon yang baligh, mutadhakhiran yang bersuci, rajulan laki-laki, wa baina ayyakuna, dan di antara orang kafiran kafir, au sabiyan bayi au muhditsan, orang yang punya hadas, au imra'atan perempuan. Jadi pendapat ini mengatakan bahwa tetap sunnah kita sujud tilawah, baik yang membaca itu orang Islam atau orang kafir, yang membaca anak kecil atau orang dewasa, yang membaca itu punya wudu atau tidak punya wudu, baca ya, bukan memegang ya, membaca. Termasuk yang membaca laki atau perempuan, tetap disunnahkan kita untuk sujud tilawah. Hadza wassahihu indana, ini yang benar. Tapi jangan dipahami berarti perempuan boleh dengar, boleh membaca Al-Quran di depan kita. Tidak. Kita kedengeran. Kalau sengaja mendengar, babnya lain. Wa biqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, wa qala ba'du ashabina, sebagian dari para imam madhab kita mengatakan la yasjudu li qira'atil kafiri wasabi wal muhditsi wasakran. La yasjudu, tidak usah sujud li qira'atil kafiri, karena dengar bacaannya orang kafir. Orang kafir ada yang hafal Quran? Tiba-tiba menyenandungkan Al-Quran. Tidak boleh kita menghinakan, karena Al-Quran adalah kalamullah. Terserah yang membunyikan itu apakah tip orang kafir, itu kalamullah. Cuma nanti apakah kita sujud tilawah karena tip? Maka tidak, ini jelas. Karena tip apa? Orang kafir saja kita sudah sujud tilawah, bagaimana dengan tip? Misalnya, orang kafir tidak ada kostul ibadati. Tip juga tidak ada kostul ibadati. Tip. Di komputer dengar ayat sajadah, sujud atau tidak? Kalau tadi disebutkan bahasanya, biarpun itu yang baca anak kecil, tak punya akal. Orang kafir enggak punya niat ibadah. Kita tetap disunahkan sujud tilawah, maka seandainya kalau ada orang dengar ditip pun tetap disunahkan sujud tilawah. Karena hakikatnya ayat Al-Quran didengar sudah. Cuman ada pendapat layas juta ini. Jadi hal-hal begitu sederhana, jangan ribut. Yang mengatakan tidak ada sujud, ada contohnya. Kenapa? La yajud li qira'atil kafir. Kita tidak disunahkan sujud karena bacaannya orang kafir. Wasobi, anak kecil pun kita tidak disunahkan sujud. Sobi. Biarpun bacaannya benar, karena yang membaca anak kecil, ada yang mengatakan tidak sunnah sujud. Apalagi tip, sangat tidak sunnah. Kan begitu jadinya. Wal muhtis, orang yang punya hadas. Wasakran, dan orang sakran. Mabuk. Tapi pendapat yang dikukuhkan tadi, sunnah. Biarpun yang baca orang kafir, apalagi tip. Karena tujuannya mengagungkan alat ayat sajidah. Karena ayat sajidah itu ayat yang menjadikan kita mulia. Karena mulianya seorang hamba adalah di saat sujud. Wa qala jama'atun minas salafi, berkata sekelompok ulama salaf, la yasjudu li qira'atil mar'ati, tidak usah sujud kalau yang membaca perempuan. Dan ini lebih tepat untuk dihadirkan agar para wanita tidak terang-terangan baca Al-Quran. Dan juga jangan sampai ada laki-laki mencari-cari suara Al-Quran. Haka Ugu Ibn al-Mundir diceritakan ini oleh Ibn al-Mundir an Qatadah wa Malik wa Ishaq. Dari Imam Qatadah, Imam Malik dan Ishaq, wa sahabu wa qadamna, biarpun menurut Imam Syafi'i, Imam Nawawi, tetap yang benar adalah tetap kita disunnahkan, karena mungkin sifatnya kedengaran. Kita tetap disunnahkan. Karena yang penting hakikatnya Quran. Adapun masalah dia tidak boleh membaca, lain cerita. Orang junub baca Al-Quran, dosa atau tidak? Dosa, itu urusan dia. Tapi kalau kita mendengar orang junub baca Al-Quran ayat sajadah, tetap disunnahkan kita sujud tilawah. Karena urusannya bukan urusan dia melakukan dosa, tapi urusannya adalah karena kita mendengar Al-Quran. Jadi tolong dibedakan. Jangan seperti ini langsung menyimpulkan, berarti boleh dong perempuan membaca Al-Quran di depan laki-laki. Oh tidak. Masalah kita mendengar suara perempuan, lalu dia membaca Al-Quran, lewati ayat sajadah kita sunnah sujud, ini gak ada hubungannya dengan boleh tidaknya wanita membaca Al-Quran di depan kaum laki-laki. Di sini juga dijelaskan, seorang yang baca Al-Quran muhdis punya hadas besar. Kalau kita mendengar orang punya hadas besar, orang junub membaca Al-Quran, tetap kita disunnahkan sujud tilawah. Padahal membaca Al-Quran bagi orang junub haram atau tidak? Haram. Jadi hubungannya beda ini. Cuman kadang orang menyimpulkan dengan cara yang salah. Oh, boleh dong kalau begini perempuan nanti. Berarti MTQ kita lanjutkan. Kemarin sudah mau saya hentikan ngomongan Buya, enggak boleh ya. Buya menukil dari ulama, enggak boleh. Sekarang kok ada pendapat? Enggak, tetap sekali tidak, tetap tidak diupayakan. Inilah. Jadi beda. Hukum haram membacanya dia adalah beda. Kita mendengar heda. Hukumnya permasalahannya. Hukumnya beda. Inilah. Siapa-siapa yang disunahkan untuk sujud tilawah. Sampai di sini saja. InsyaAllah ini. Sujudnya selesaikan. Cukup. InsyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya masalah penghasilan usaha yang harus dizakatin yang ada atau yang udah dipakai harus dizakatin enggak itu? Mau nanya, mohon penjelasannya. Yang udah dipakai tapi ada buktinya, katanya udah nanya, katanya harus dizakatin. Jadi mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah zakat. Zakat penghasilan. Sudah kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa zakat penghasilan itu kalau dikembalikan kepada asal fikih Syafi'i tidak ada penjelasannya. Akan tapi para ulama mutaakhirin, para ulama zaman sekarang sudah membahas-bahas masalah itu sehingga muncullah satu fikih, yaitu zakat tentang penghasilan profesi atau hasil kontrakan dan sebagainya. Dan itu dikembalikan kepada usul mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dengan kaidah yang sederhana, semua yang menghasilkan harus dizakati. Dan itu sangat tepat untuk dihadirkan pada zaman sekarang. Jangan sampai petani yang hanya punya penghasilan 1,3 ton yang duitnya hanya 4 juta wajib zakat, tapi ada orang punya gaji 30 juta tidak wajib zakat. Sehingga di dalam hal ini benar-benar satu tugas besar bagi para ulama untuk menjelaskan, sehingga mereka pada kesimpulan bahwa zakat penghasilan memang harus dizakati. Zakat penghasilan apapun wajib dizakati. Kalau kita kembali kepada kitab Fathul Qorib sama Fathul Mu'in, enggak ada. Makanya kalau ustadznya hanya baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in bolak-balik, bingung nanti. Kita perlu membaca para ulama. Enggak usah kita ngarang-ngarang ilmu. Ulama sudah pintar hebat-hebat. Fakih, ahli fikih dari madhab Syafi'i di Yaman banyak. Di Syam banyak. Di Mesir juga banyak. Mereka sudah berkumpul dengan ulama yang lain membahas masalah ini. Dan mereka itulah ahlinya. Sehingga muncullah satu kesimpulan bahwa zakat penghasilan itu adalah, selain dari 6 yang tersebutkan dalam kitab fikih lama, 6 itu adalah zakat pertanian, kedua peternakan, ketiga adalah emas dan perak, yang keempat adalah perdagangan, yang kelima adalah zakat barang temuan, yang keenam adalah tambang, setelah itu enggak ada lagi. Nah, ini kacau nanti. Maka setelahnya itu ada zakat penghasilan. Nah, karena zakat penghasilan ini adalah buah ijtihad, maka benar-benar diringankan seringan-ringannya. Makanya kami himbau kepada semua yang ngurusi zakat harus tahu masalah ini. Sebab banyak kami selalu gembar-gembor, zakat jangan diberikan ke fakir miskin. Ternyata ada barangkali lembaga zakat yang tidak jauh dari kami. Ternyata dalam bukunya itu dijelaskan bahasanya zakat masih bisa diberikan ke masjid dan pesantren kepentingan am, malah menukil dari para ahli tafsir. Sudahlah, tidak usah begitu, kita jujur kepada Allah. Ulama dulu tidak ada yang ngomong kayak begitu. Kok masih saja herannya? Jadi tolong kalau Anda ingin membayar zakat ke satu tempat, langsung saja Anda comok bagian. Dibagikan kemana dia? Kalau sudah memperkenankan membagi zakat kepada sekolah, madrasah dan lainnya, pasti akan dolim nanti. Pasti orang fakir bakal kalah. Sebab orang fakir itu jarang dipandang oleh orang. Sudahlah, jangan membayar zakat di tempat itu. Sudah. Ini harus dikomandokan keras-kerasan. Kenapa kok tidak insyaf? Kalau sebuah pengumpulan zakat kok masih membagi zakat ke namanya madrasah, rumah sakit, masjid, sudah Anda tidak usah bayar ke situ, karena apa? Itu pasti terjadi kedzaliman. Sebab apa? Kalau sudah dimanage model begitu, orang fakir jarang terlihat. Yang terlihat hanya orang fakir yang datang ke rumahnya saja atau ke kantor tersebut. Sementara yang terlihat adalah program yang bakal dilihat oleh orang. Ini keberhasilan saya membuat yayasan. Ini keberhasilan saya membangun masjid. Ini keberhasilan saya membangun rumah sakit. Sudahlah. Karena sudah 4 madhab, tidak ada yang memperkenankan memberikan demikian. Nukil dari ahli tafsir. Siapa ahli tafsir yang berkata seperti itu? Kita itu pengen jujur. Itu pengen ayo kembalikan haknya orang fakir ini. Sisi lain, kita juga tidak ingin mengambil miliknya orang kaya dengan cara yang salah. Dikit-dikit wajib zakat. Enggak. Mengambil miliknya orang kaya dengan cara yang salah juga haram. Yang tidak wajib zakat, kita katakan tidak wajib zakat. Anda punya mobil harganya 400 juta, Anda jual, tidak wajib zakat. Karena apa? Anda bukan jual beli, tapi Anda jualan mobil. Anda jual tanah harganya 1 miliar, tidak wajib zakat. Karena apa? Tanah-tanah Anda. Adil. Miliknya orang fakir saja kebalikan, tidak usah nambah zakat di sini. Ini yang harus tegaskan. Tapi kadang-kadang, subhanallah, kemarin kita mendapatkan apa sih begitu? Gimana ini? Kita tidak akan, tidak dolim, tidak boleh dolim kepada orang fakir, tidak boleh dolim kepada orang kaya. Haram dolim kepada orang kaya juga dosa masuk neraka. Tidak wajib zakat, kita katakan. Haji wajib zakat. Ulama lihat hati-hati. Zakat profesi karena tidak ada dalam usul mazhab Imam Syafi'i. Diringankan, lihat. Hati-hati. Sehingga cara meringankan gimana? Nisab harus ada. Batas minimalnya ada. Jadi penghasilannya itu kalau dikumpulkan, caranya begini. Jadi caranya hati-hati, pokoknya jangan sampai membebani. Nisabnya adalah nisabnya emas. Paling berat nisab adalah emas. Dalam berat 20 gram emas. Diperkirakan 45 juta. Nisabnya adalah 45 juta. Kemudian cara menghitungnya kayak padi. Aslinya kayak padi. Zakat panen nanti itu sebetulnya. Cuman kalau padi kan begini, panen Dilihat sampai nisab atau tidak. Sebab nisabnya padi adalah 750 kilo beras. Atau kalau padi 1 ton 2 kintal perkiraan. Kalau ada seorang punya panenan 1,2 ton 12 kuintalan, maka sudah wajib keluarkan zakat 10%. Kalau pengairannya adalah dari bumi, dari langit, dari air, mata air langsung, kalau ternyata kita siram sendiri menjadi 5%. Kalau ternyata panenan pertama enggak ada 12 kuintal, tapi adanya 5 kuintal, ditanya, punya tanah lagi atau tidak yang masih bakal panen? Oh ada, berapa bulan lagi? 2 bulan lagi, 2 bulan masih nyambung, yang penting 1 tahun. Jadi kalau sekarang panen, bulan Ramadan ini dianggap tahun, awal tahun. Jadi selama 12 bulan ditunggu, selagi 12 bulan ini ada panenan, panenan, kalau dikumpulkan, itu sempat terkumpul 12 kuintal, maka wajib dizakati sama gaji, sebulan gajinya tidak mencukupi. Tidak sampai nisab. Tapi kalau digabungkan dengan bulan berikutnya, berapa kira-kira? Bukan berikutnya. Kalau sampai 1 tahun ini mencapai nisab, maka nanti wajib dizakati. Kemudian zakatnya berapa? Tidak seperti zakat yang pertanian 5-10%. Enggak. Diringankan sekecil-kecilnya. 2,5%. Lihat hati-hatinya para ulama. Sekarang orang main comot sana, comot sini. Wajib zakat. Fatwa. Oh ini wajib zakat. Enak aja mewajibkan zakat. Ya, enggak bisa kita mewajibkan zakat sesuatu yang tidak wajib haram. Ulama hati-hati di sini. Sehingga zakat penghasilan Anda dengan seringan-ringannya. Itu pun lihat. Bukan seperti zakat pertanian. Kalau zakat pertanian adalah mana yang didapat itu wajib zakati. Utang-utang enggak dibahas. Saya punya utang enggak? Jangan dibahas. Nanti habis dong. Sebab banyak orang karena bertaninya salah. Utangnya sama. Pertaniannya hasilnya. Lebih banyak utangnya. Nah, ini kacau. Karena apa? Dia enggak punya ide untuk berdiri. Mulai dari benihnya minjem dulu. Pupuknya minjem dulu. Semuanya minjem dulu. Cuman dia hanya kerja. Dok. Ada kayak begini. Sehingga waktu giliran panen dihitung utangnya pas. Untungnya mana? Untung capek. Jadi enggak ada. Pokoknya utang-utang enggak usah dibahas kalau pertanian. Selagi Anda punya panenan 12 kuintal wajib dikeluarkan. Operasional gimana? Enggak masuk di sini. Tapi kalau urusan penghasilan, lihat, dimudahkan seringan-ringannya. Jadi mungkin Anda seorang pegawai punya pekerjaan, gaji Anda berapa? Gaji Anda misalnya 5 juta dalam sebulan. Tidak 5 juta yang wajib dizakati, 5 juta belum sampai nisab, cuman dikalikan. 5 juta kan bulan pertama. Kalau dalam setahun kan 5 juta, 5 juta sampai 12 bulan. 12 bulan jatuh berapa? 60 juta. Tapi ternyata bukan 60 juta yang dizakati. Dari 5 juta gaji Anda itu, kira-kira untuk keperluan Anda mendapatkan gaji operasional ini berapa? Bensinnya untuk pergi kantor. Mungkin Anda butuh sopir pergi kantor, Anda potong di situ. Kalau rumah kontrakan untuk penjagaan satpamnya, untuk kebersihannya diambil. Bukan mentahnya, bukan kotornya. Jadi untuk kadang-kadang Anda pergi ke orang gajinya tinggi. Tapi untuk pergi ke tempatnya tersebut, kadang-kadang duitnya juga besar. Mungkin dia harus membeli seorang sopir. Mobilnya pribadi karena umur sudah tua. Sopir, mobil, bensin. Dipotong dulu. Bukan untuk itu, bukan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain enggak masuk. Ingin makan yang enak di sana. Oh enggak, bukan itu. Jadi dipotong untuk kepentingan untuk mendapatkan uang tadi. Jadi kepentingan yang sangkutannya dengan untuk cari duit tadi, itulah yang dipotong. Anggap saja semuanya untuk kebutuhan ini adalah 2 juta. Berarti sisanya berapa? 3 juta. Kalikan 3 juta kali 12. Berapa? 36. Maka belum wajib zakat. Dan kita tidak berani ngomong. Cuman kalau menghibo, sedekahlah bu, punya duit 36 juta nganggur kok enggak dizakati. Ya, imbauan saja ini. Intinya bukan kalimat 45 juta ya. 45 juta itu sebab kami beberapa bulan yang lalu, kita mengatakan cuma 27 juta. Karena kami tidak pernah beli emas. Jadi saya itu tidak ngerti harganya emas. Jadi saya ingat-ingat itu 6 tahun yang lalu saya sebut hari ini. Ukurannya adalah harga emas. Pokoknya nisabnya itu batasnya adalah kalau uang Anda, gaji Anda dikumpulkan setahun itu bersih nilainya 85 gram emas atau 90 gram emas murni. Kira-kira berapa? Kalikan saja biar ngitung masing-masing. Sebab rekaman ini dan video ini bakal didengar mungkin berapa tahun yang akan datang. Wah enak sudah berubah tetap itu. Apalagi kalau nyebut emas tahun 80. 1 juta sudah wajib zakat, bisa-bisa nanti. Jadi ini itu ukurannya adalah emas. Jadi ibu, dari penghasilan ibu kira-kira dalam setahun mencapai 45 juta atau tidak? Kalau mencapai 45 juta dalam per bulan itu ibu kira-kira ibu ini berapa kebutuhan untuk operasionalnya itu. Kalau misalnya ibu gajinya 5 juta, operasional 2 juta berarti 3 juta. Setelah itu dikalikan. Nah, kalau memang sudah Anda perkirakan dalam 1 tahun ini sudah wajib zakat, 1 tahun ini wajib zakat, maka zakat boleh dicicil di awal bulan. Namanya ini taqdimus zakat qabla waqti, mendahulukan zakat sebelum waktunya itu boleh. Bolehnya bagaimana? Jadi bulan pertama dicicil, bulan kedua juga cicil. Tapi kalau nanti sudah bulan ke-12, enggak usah bayar zakat lagi, tinggal bulan terakhir. Sebab mendahulukan zakat sebelum waktunya juga boleh. Atau Anda diamkan saja terus, Anda catat bulan ini aku punya utang 2,5% dari 5 juta. 2,5% bayarnya akhir. Biasanya berat kalau begitu. Jadi begitu caranya ya, dimudahkan ya, hati-hati dalam urusan yang semacam ini. Subhanallah. Urusan zakat adalah urusan amanat. Bagaimana perlunya sikap seorang da'i ketika melihat calon-calon memimpin di suatu harga, sedang mereka macam pasangan-pasangan dari yang seagama dan non-agama? Mohon dari Buya untuk kita awam. Sudahlah. Memimpin, memilih pimpin itu tidak gampang. Yang sampai kepada Anda berita tentang kebaikan dia saja. Kemudian setelah itu Anda istikharah. Keluarkan hawa nafsu Anda. Hawa nafsu untuk kepentingan. Kepentingan yang sifatnya duniawi. Kalau Anda memilih untuk kepentingan akhirat, biarpun salah, Anda benar. Sampai kepada telinga Anda, orang itu baik, ingin memperjuangkan Islam. Kok Anda pilih? Benar, sudah. Tapi kalau Anda tidak ngerti apa-apa, hanya karena Anda dikasih duit 50 ribu, kok Anda memilih? Anda khianat. Pokoknya kalau calon-calon yang ngasih duit itu pengkhianat, langsung saja ditolak. Sudah, gitu saja. Karena dia akan membeli kekuasaan, dan itu adalah penjahat. Nabi Muhammad mengatakan, jangan kau berikan kepemimpinan kepada orang yang meminta kepadamu. Jadi kalau ada orang datang minta dukungan, jangan didukung. Makanya aman, majelis kita enggak ada yang datang. Kalau datang sembunyi jam 12 malam, Buya, saya mau jadi ini gimana? Atau jam 10 malam-malam, ini. Enggak ada di sini. Sebab kalau dia minta dukungan kepada kami, tidak didukung. Aman ini. Enggak jarang bupati, wali kota, enggak ada datang ke sini. Ya ini biar saja didoain dari jauh, sudahlah. Enggak usah datang, didoakan. Dan tidak ada masalah. Kami cinta semuanya, sehingga tidak akan jadi masalah. Ada calon wali kota, duduk di sini tidak ada nyambut. Atas nama calon wali kota dan calon bupati tidak ada. Bupatinya pun juga tidak nyambut, paling kalau hadir majlis ini, wali kotanya. Majlis untuk menuntut ilmu. Nah. Ya mungkin kalau ada pemimpin datang, misalnya seandainya Pak Wali Kota, Pak Bupati datang. Ya kita hormati, bukan di saat urusan memilih-memilih. Ya mungkin sebagai orang yang dituakan. Atau mungkin presiden datang sini, gubernur waktu itu datang sini, ya nyambut, wajar. Tapi bukan urusan pencalonan. Kalau pencalonan, no, enggak ada. Tidak ada. Karena apa? Takut kita menjerumuskan orang. Sebab, lah ketemu sekali gimana kita tahu baik tidaknya. Saya enggak pernah makan dengan dia, duduk dengan. Informasi pun macam-macam. Yang didengar adalah, dia pernah membayar di sana habis berapa miliar. Lah kan pusing kita. Jadi pokoknya kalau ada calon-calon yang membayar uang, sudahlah langsung jangan dipilih. Selesai. Karena dia tamak urusan pangkat. Dan itu nanti bahayanya, karena dia merasa kehilangan, maka dia harus mendapatkan. Sudah, itu saja di antaranya. Kemudian urusannya adalah pasangan harus sama-sama Islam. Kemudian akidahnya sama dengan Anda, itu sudah harga mati. Akidahnya sama dengan Anda. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Sufiyah, Asy'ariyah, bermadhab, itu jelas. Kalau ada penyelewengan di sini, no, enggak ada maaf. Tidak ada pilihan. Kalau Anda tidak tahu akidahnya, enggak boleh sama sekali Anda menjerumuskan umat di kedepan hari. Sebab kekuasaan itu baru bisa merubah. Mu'tazilah 800 tahun merubah umat. Jadi kekuasaan itu merubah. Jangan kalau akidahnya beda, enggak boleh. Apalagi non-imran yang beragama beda, sangat tidak boleh. Kemudian akhlaknya secara zahir, Anda harus kalau sudah tahu kebejatannya, jangan dipilih, haram. Yang ketiga itu tadi, temannya siapa, yang ngusung itu siapa. Sebab yang musung ini amat penting. Yang membawa, yang bisikin. Karena mereka itu jarang turun ke bawah. Biasanya yang bisikin. Kalau yang musung adalah partai yang enggak benar misalnya. Hati-hati. Anda tidak amanat, khianat di hadapan Allah. Yang keempat adalah dia adalah bukan orang yang ingin mencari-cari pangkat. Makanya kalau dia bayar, jangan dituruti. Pokoknya kubu sekalipun kalau kubunya bayar, sudah saya tidak boleh jadi kubu. Sudah. Sederhana. Itu saja. Kemudian setelah itu jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, minta bimbingan, istikharah sebelum Anda memilih. Dan bisa saja kesimpulan Anda adalah aku tidak boleh memilih. Bisa saja nanti kesimpulannya. Tapi lakukan itu semuanya. Gunakan akal untuk kita. Kita memilih itu. Tapi kalau hanya ngikut-ngikut saja, bermasalah. Biasanya melalui promosi tim suksesnya. Dilihat tim suksesnya, ahli sholat kan enggak. Tapi tafsirnya kayak begitu, ya sama. Anda ngikut orang yang enggak benar, sama juga. Ya, saya seorang pemabuk pecandu obat. Di rumah aku, lingkungan saya yang membuat semakin terperosok. Teman-teman saya sering ke rumah saya bingung, Buya. Anda bertanya, insyaallah Anda mendapatkan hidayah dari Allah. Hukumannya gede di hadapan Allah pemabuk. Mabuk adalah dosa yang sangat gede. Canduan obat-obat dosa yang sangat besar. Dan Anda sudah baik jika Anda menyadari sebabnya adalah karena lingkungan. Keluarlah Anda dari lingkungan tersebut. Biarpun Anda di luar tidak mendapatkan makan dan minum. Tapi mencarilah kemuliaan, hijrahlah dari tempat tersebut. Anda perlu mencari teman yang baru, yang baik, yang bisa membimbing Anda. Kalau Anda masih tetap di situ, Anda belum menyadari kesalahan Anda. Anda bertanya saja ini sudah mulia ini. Yang mau bertanya ini sudah mulia. Anda pemabuk. Anda suka obat-obatan. Tapi Anda bertanya, Anda mulia. Carilah lingkungan yang baru. Karena permasalahannya karena lingkungan Anda. Teman-teman Anda, cari teman yang baru. Dan harus ikrar, aku haram berteman dengan mereka. Anda pindah. Kalau Anda di Cirebon terganggu, Anda pindah ke Surabaya sana. Anda pindah ke tempat lain mencari teman baru. Anda akan ditolong oleh Allah. Sebab teman itu adalah sebaik-baik pendukung untuk kejahatan. Dan sebaik-baik pendukung untuk kebaikan. Sebaik-baik pendukung, sehebat-hebat pendukung. Kadang-kadang orang gak ngerti zina. Gara-gara temannya suka ngomong zina jadi berzina. Apalagi kalau dengan kecanggihan dalam bergaul. Lihat. Sekali ada cos. Sekali dong. Minumnya sekali aja deh. Ulang tahun nih. Hari raya. Kapan lagi? Sekali. Allah. Gara-gara sekali nyoba lagi. Na'udzubillah. Jadi benar-benar teman. Almaru'a ala dini khalili. Dengan siapa Anda bergaul, Anda akan mengambil agama darinya. Kalau agamanya pemabuk, Anda akan memabuk. Semoga Allah berikan bimbingan kepada Anda dan mengampuni dosa Anda yang bertanya. Dan dosa kita semuanya. Sering main ke pesantren. Melalui messenger ya, Mas. Apakah membaca Astagfirullahaladzim diwajibkan dalam ayat Al-Quran? Oh tidak. Itu hanya penyaksian saja kalau Allah Maha Benar. Dan itu adalah sesuatu yang baik saja. Menyaksikan bahwasanya Allah Maha Benar dengan segala firman-Nya. Dan tidak, bukan suatu kewajiban. Bahkan kalau tidak membaca pun dan tidak apa-apa. Dan bukan sesuatu yang bid'ah seperti dikatakan sebagian orang. Mengatakan Astagfirullah Adzim adalah bid'ah. Bagaimana bersaksi? Tadi sudah disebutkan kalau kita membaca Al-Quran. Minimal harus ada tadabbur, renungan. Kalau itu kalimat adab, kita minta perlindungan dari Allah untuk dijauhkan dari adab. Dan setelah selesai Al-Quran, kita mengucapkan Sadaqallahul Adzim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ada memang orang yang mengatakan bid'ah itu, ada orang yang lagi sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Sadaqallahul Adzim bid'ah. Ada hal itu. Cuman tidak wajib. Ya, bahkan sunnah pun tidak dalam arti sunnah yang khusus. Tapi sunnah dalam arti makna tadabbur, iya. Jadi mengucapkan Sadaqallahul Adzim sebagai makna tadabbur adalah sunnah. Merenungi Maha Benar Allah. Karena setelah membaca, Subhanallah. Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini pertama, masalah nafsu. Perlu jawaban yang panjang sekali. Tidak kita jawab. Ada yang bertanya, pamali. Pamali itu apa? Hah? Ada orang sering ngomong pamali, pamali. Apa pamali? Dengarkan. Apa pamali? Hah? Apa hukum orang yang selalu bilang pamali? Hah? Bagaimana cara memberitahu orang pamali? Kenapa kok ditanyakan? Pamali kan dilarang gitu, enggak boleh. Hah? Iya, maksudnya apa? Ini kayaknya harus ini istilah khusus. Apa hukumnya orang yang selalu bilang pamali? Gimana? Ya, tapi dalam irama apa? Kalimat tidak boleh masa diharamkan? Tidak boleh gitu ya. Mestinya ada, karena mungkin saya bukan di Cirebon. Jadi enggak ada. Misalnya kalau dulu ada orang Jawa mungkin. Suka ngomong, nak enggak boleh nak. Jangan makan di depan pintu, enggak boleh. Oh gitu. Lah kalau itu boleh jelaskan, kalau makan di depan pintu nanti takut piringnya keinjek. Nah itu. Jangan makan di depan pintu. Kok makan di depan pintu? Nanti dapat budak. Oh bukan, Pak Mali. Oh gitu. Kalau gitu baru jelas nanti. Ya makan kok di depan pintu bagaimana? Jangan nak, jangan nyapu gak bersih, nanti dapat suami brewok gitu. Ada kan ngomong gitu ya? Brewok kalau gagal apa gitu. Sudahlah. Jadi kalau hal-hal yang mubah gak apa-apa. Cuman kalau sangkut pautnya dengan kepercayaan. Gak boleh begitu, nanti dimakan buta hijau. Itu sudah gak boleh. Jadi perlu dilihat apa sih larangannya. Kadang-kadang larangan orang dulu itu juga benar, larangannya syar'i. Kadang-kadang seseorang itu jangan, kalau kamu habis melahirkan kamu jangan begini. Tapi urusan kesehatan, urusan jangan kakinya jangan dibelokin, Pak Mali, boleh itu bagus. Tapi kalau urusannya harus bawa gunting kemana-mana, ya takut ketusuk bayinya, janganlah masa habis melahirkan bawa gunting untuk nusuk jin ya deh. Jin ditusuk gunting ketawa, nggak usah bawa gunting ya, bawa apa saya? Ya bawa kemban untuk gendong bayinya, jangan bawa gunting. Jadi kitanya ini hanya kebiasaan orang dahulu, tapi ingat banyak omongan orang dahulu itu benar karena pengalaman. Tidak boleh bawa ini, tidak boleh itu. Kalau tidur begini itu kadang-kadang benar, tapi enggak ada sangkutannya dengan mistik ya. Kalau sangkutannya dengan ilmu jin priprayangan, gendruwo, demit dan tuyul itu sudah enggak boleh. Ya. Jadi kalau hanya masalah enggak boleh karena apa? Dilihat dulu. Di situ makan di pinggir jalan, kemudian makan sambil berdiri, bagus itu. Makan sambil berdiri, pamalinya Rasul itu. Jadi istilah saja, cuman memang ada keyakinan-keyakinan masyarakat kita yang aneh-aneh ya, sampai melanggar syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan ada danyangan maka kita harus begini. Kalau kampung ini nikah dengan sana enggak boleh, pamali ya. Enggak boleh kampung ini nikah sana. Kalau nikah nanti pasti ada yang mati. Hatta nikah dengan siapa saja kan pasti ada yang mati. Memang ya orang aneh-aneh ya. Ya, ya boleh ya. Jadi mungkin masalahnya adalah kebiasaan. Kita tidak tahu apa pertanyaannya secara detail. Misalnya, Pak Mali begini baru kita tahu hukumnya. Enggak boleh begini, maka enggak bolehnya itu apa? Itu saja. Kemudian bagaimana kalau ada orang tua yang suka membuka aib? Aduh. Sayang kalau ada orang suka membuka aib, ketahuilah, yang suka membuka aibnya orang lain pasti akan dibuka aibnya oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Jangan senang menceritakan kejelekan. Nabi sudah mengancam, yang suka membuka aibnya orang lain akan dibuka oleh Allah. Cukup. Makanya menyebut aibnya orang itu harus berat, takut. Allah sayang, Allah akan mengampuni dosa orang yang kita buka aibnya. Dan kita bahkan layamut tidak akan mati sampai hatta yubtala, sampai diuji dengan aib yang sama. Kalau Anda menyebutkan aib, oh si fulan begini, begini, begini, tidak akan mati kalau diuji dengan aib yang sama. Alhamdulillah. Oleh jangan suka membicarakannya. Nah kalau kita punya orang tua kok suka bicarakan aibnya orang, kejelekan orang lain, maka saat itulah kita harus mengingatkan, kasihan dong orang tua kita. Ini saja ingat, kami ingatkan, ingat malam Lailatul Qadar, jangan ini ya. Lailatul Qadar semuanya berjuang ya. Lailatul Qadar ini masya Allah malam yang dinanti dari para kekasih Allah. Dan siapapun berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Misalnya ibu ya, saya lupa, yang kebetulan harus ke pasar karena urusan nafkah, bapak ke pasar ya. Saya pengen iktikaf dengan Buya, enggak bisa. Jadikan pasarnya untuk zikir kepada Allah. Jangan seperti pemahaman sebagian orang yang namanya Lailatul Qadar hanya yang ada di masjid saja. Orang haid enggak dapat Lailatul. Oh, enggak, orang haid boleh dapat Lailatul Qadar asalkan di malam itu ingat kepada Allah. Perlu ilmu kita ini. Orang haid, orang di pasar, orang kerja, tapi jadikan pekerjaan Anda itu ingat Allah terus sambil asyhadu alla ilaha illallah. Cuman yang mencari pekerjaan baru itu loh yang bermasalah. Tapi kalau memang pekerjaan rutin Anda memang harus punya kewajiban ke pasar jam 3 malam karena Anda jual sayur misalnya, pergilah sesuai kebiasaan Anda. Tapi ingat sepanjang perjalanan Anda zikir, ingat Allah, baca Quran, selawatan. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan diberikan kepada satu orang. Bagaimana satu orang? Lailatul Qadar kita semua orang dapat Lailatul Qadar. Permasalahannya ada sebagian orang yang memang karena tidak punya ilmu. Lailatul Qadar itu hanya orang di masjid saja. Kalau orang haid enggak dapat. Siapa yang ngomong? Ayo ustaz mana yang ngomong? Itu kan hanya para ulama saja yang dapat. Saya kan, oh enggak, justru kita bukan ulama, ini harus dapat. Biar kita mendapat apa? Pahala lebih dari 1000 bulan. Masa ulamanya sok dapat-dapat, kita tetap masuk neraka. Ya jangan dong. Mumpung kita bukan orang alim, mumpung kita kurang ibadah, yuk kita tingkatkan di malam Lailatul Qadar itu. Jadi ini yang harus kita ini. Sebab kan tadi lupa takut nanti yang punya pekerjaan nenas nanti, ya Allah saya harus ini. Anda mudik naik motor, masalah naik mobil yang rumahnya Jawa Timur, sepanjang di Jawa Timur berapa rakaat tadi? 500 rakaat, hebat tuh. Gak usah itikaf di masjid. Itu saja intinya, bagaimana kita tingkatkan di malam-malam ini, khususnya mulai nanti malam kita tingkatkan, kita berbanyakkan ibadah supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam lebih bagus dari 1000 bulan, dan itu tanda ahli surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alayna innaka ala kulli syadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, di rumah tangga kami dan di masyarakat kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai ahli sujud yang sesungguhnya. Ya Allah, seperti Engkau jadikan jidat kami sujud, maka jadikan hati kami pun sujud kepada-Mu, ya Allah. Dan ya Allah, seperti Kau perintahkan kami sujud, maka mudahkanlah kami untuk mensujudkan semua yang Kau berikan kepada kami, kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kami meninggalkan sujud, jangan sampai hati kami tidak sujud, jangan sampai mata kami tidak sujud, jangan sampai telinga kami tidak sujud, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudahkanlah kami, ya Allah, untuk meningkatkan kemuliaan dan kebaikan di malam Ramadan ini, ya Allah, di 10 akhir bulan Ramadan, dan jadikan kami minal aidina wal faizin, sebagai orang yang kembali kepada-Mu dengan pengampunan dari-Mu, dan orang yang mendapatkan, ya Allah, mendapatkan keuntungan dengan pahala yang berlipat ganda, ya Allah. Jadi antara saudara-saudari kami, ya Allah, yang mereka belum giat beribadah di malam-malam Ramadan, maka kami mohon jadikanlah di malam ini mereka semakin giat, ya Allah. Bahkan ada di antara saudara kami, ya Allah, yang Ramadan ini mereka tidak merubah kejahatannya, tidak mengurangi kemaksiatannya, tidak meningkatkan ibadahnya, maka kami mohon dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, mumpung ini adalah hari-hari mulia, ya Allah, 10 akhir Ramadan, jadikan saudara-saudari kami itu menjadi ahli ibadah, ya Allah. Yang tidak puasa di esok hari menjadi puasa, yang tidak solat menjadi ahli solat, ya Allah. Kami tidak ingin, ya Allah, satu orang pun yang mendengar suara ini dan yang tidak mendengar suara ini. Kami tidak ingin satu dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad masuk neraka-Mu, ya Allah. Kami pun tidak ingin satu orang pun yang ada di tempat ini dan yang mendengar suara ini, yang menyaksikan ini, dan siapapun, ya Allah, kami tidak ingin jika mereka tidak beruntung, ya Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini. Ampuni dosa kami dan dosa guru-guru kami, ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami, ampuni dosa kami dan dosa murid-murid kami, ampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami, ampuni dosa kami dan dosa keluarga kami, ampuni dosa kami dan dosa tetangga kami, ampuni dosa kami dan dosa teman-teman kami, ampuni dosa kami dan ampuni masyarakat kami, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Pengampun, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, ya Allah, ya Allah. Banyak bermacam-macam masyarakat kami dan Kau lebih tahu tentang mereka, akan tapi pertama kami mohon, ya Allah, ampuni mereka dan bawalah mereka ke tempat yang mulia. Jauhkan di antara kami kebencian, kedengkian dan permusuhan, ya Allah, dan jauhkan kami dari kesombongan, ya Allah, dan muliakanlah istri-istri kami, ya Allah, dengan kemuliaan hati, ya Allah, dan kemuliaan perilaku. Muliakan suami-suami kami, ya Allah, dengan kemuliaan hati dan kemuliaan perilaku, ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka yang zalim kepada pasangannya, ya Allah. Kedzaliman mengakibatkan neraka, ya Allah. Kami takut itu semua, ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang tidak banyak menuntut kepada pasangan, biarpun mereka kurang di dalam memberikan kewajibannya, agar kami tidak ada yang menjadi ahli neraka, ya Allah. Berikan ketabahan kami dan berikan kepada kami kebahagiaan, ya Allah, dalam rumah tangga kami. Yang belum nikah, berikan kepada mereka pasangan orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Yang belum punya anak, karuniakan kepada mereka anak yang soleh-soleha, yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka di dalam membayar hutang mereka. Dan berikan ketulusan kepada semua yang berjuang di tempat ini, Allah. Ketulusan, keikhlasan. Dan kirimkan orang-orang ikhlas yang sudah berjuang, berikan kepada mereka hati yang bersih, ketulus, ya Allah. Mudahkan segala urusan mereka, semua yang berjuang dengan tenaga, pikiran, dan yang berdoa untuk tempat ini, Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami, ya Allah, husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, ya Allah. Dan kami mohon, jadikanlah ucapan kami, ya Allah, di akhir hayat kami kelak, saat Kau cabut nyawa kami, adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah